Titik-titik noda tertinggal di dalam dada. Guratan hatiku masih ada. Tergores ingatan, pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Telah aku coba melupakan segala. Jadi debu. Hanya satu yang ku sayangi, tiada pengganti sampai saat ini. Hari-hari langit kelabu menutup hatiku, serasa tak mati. Mungkinkan ku daki laut pun ku seberangi agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia gagal menghapus kenangan lama. Bukitkan ku daki, laut pun ku seberang.